السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung satu demi satu, khususnya nikmat ilmu, ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya tentang maklumat atau saya tahu dan saya ngerti sekarang, tapi ilmu yang lebih dari itu bisa kita manfaatkan di dunia, bermanfaat untuk kita di dunia maupun di akhirat. Selalu ingat ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, al-ilmu ma nafa' wa laysa ma hufidh. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan yang sebatas dihafal. Hadirin Allah muliakan, lalu jaga syahadatain kita, jaga tauhid kita, dan jaga ittiba' kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perbanyak salawat dan salam kepada beliau. Allahumma nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Masih bersama Al-Imam Nawawi rahimahullah, dan ini sebuah keberuntungan bagi kita bisa dipertemukan dengan karya beliau setiap hari. Hadirin, itu mahal banget ya, dan ini yang harus kita syukuri dan terus syukuri. Hadirin Allah muliakan, dan kita masih di akhir surat Al-Baqarah, ayat-ayat yang luar biasa. Dan pada pertemuan yang lalu, kita kemarin tepatnya ya, kita sudah membahas dengan segala kekurangan dan keterbatasan tentu saja, doa terakhir yang terkandung dalam ayat ini, anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Engkau adalah pelindung atau penolong kami, maulana, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang yang kafir. Dan yang berada di saf paling depan adalah iblis dan syaitan-syaitan bala tentaranya, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Dan godaan mereka, serangan-serangan syaitan sangat sangat banyak dan kaya, khususnya di hari-hari ini. Begitu luar biasa. Bukan hanya yang sakit diserang oleh syaitan, yang sehat pun diserang oleh syaitan. Dan sangat sangat sangat variatif, sangat banyak varian-varian yang diberikan oleh dia untuk menghancurkan kita. Hadirin Allah muliakan. Dan apa yang Allah jawab, mari kita lihat akhir dari riwayat ini. Allah katakan na'am. Allah katakan na'am, iya, aku akan ampuni dosa kamu vertikal, aku akan ampuni dosamu secara horizontal, aku akan tutup aib-aibmu, dan aku akan tolong. Jadi Allah memastikan Allah akan tolong. Ini jelas. Jadi hadirin yang Allah muliakan, Allah pasti akan tolong. Allah pasti akan tolong. Karena Allah sudah menjawab, dan Allah enggak mungkin bohong. Allah enggak mungkin bohong. Hadirin Allah muliakan. Makanya Allah juga berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 47. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Di kalimat terakhir ayat ini. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Artinya Allah wajibkan dirinya untuk menolong orang-orang beriman. Allah pastikan Allah akan menolong orang-orang yang beriman. Jadi hadirin sekalian, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Kami pastikan kami pasti menolong orang-orang yang beriman. Kami berkewajiban. Emangnya ada yang bisa mewajibkan Allah? Enggak ada, dirinya yang memastikan. Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam akhir ayat Al-Baqarah, na'am, iya, aku akan kabulkan. Ketika kita baca fansurna 'alal qaumil kafirin, na'am, iya, aku akan kabulkan. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, sebagaimana Allah tekankan dalam surat Ar-Rum ayat 47 tadi. Allah pasti menolong orang-orang yang beriman. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, walaupun godaan syaitan begitu luar biasa, yang sehat aja digoda, apalagi yang sakit. Dia akan goda dan dia akan serang dari berbagai macam sisi. Dia akan serang agar yang sakit itu kehilangan semangat. Dia akan goda atau dia akan serang yang sakit itu agar pesimis. Pesimis. Karena syaitan tahu Nabi kita suka dengan optimistis, suka dengan optimisme. Yu'jibunil fa'lu. Kata Nabi SAW, aku itu kagum dengan optimisme. Nah syaitan serang dari sisi yang lain, udah buat pesimis aja. Begitu ada orang dapat hasil positif, udah pesimis dia. Itu permainan syaitan hadirin. semangat berjuangnya hilang, itu syaitan. Itu syaitan. Kita gak punya semangat berobat dan semangat berjuang karena syaitan tahu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, tadawu wa la tadawu bil haram, berobatlah dan jangan berobat dengan cara yang haram. Syaitan tuh ngerti bahwa Allah berfirman dalam surat Ali Imran 139, wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ali Imran ayat 139. Surat ketiga ini dalam ayat 139 Allah berfirman, wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wa la tahinu, jangan down. Jangan lemah, jangan terpuruk, kata Allah. Jangan terpuruk dan jangan sedih. Jangan sedih. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian itu tinggi, kalian itu mulia jika kalian beriman kepada Allah. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Syaitan ngerti, makanya syaitan buat kita ini terpuruk. Syaitan buat kita ini down. Syaitan buat kita sedih. Karena Allah bilang, wala tahzanu, jangan sedih. Nah, syaitan buat antitesisnya, sedih deh. Digoda dari segala macam sisi, dibuat kita murung, dibuat kita gak ada nafsu untuk memperjuangkan dan itu kan yang terjadi. Ada banyak teman-teman kan menyampaikan kemarin waktu lagi ini-ininya gak punya arah, gak punya semangat sama sekali, benar-benar terpuruk. Itu permainan syaitan, hadirin. Mau apa-apa malas, bahkan ada yang bilang mau sholat aja malas. Ada mengatakan, saya belum pernah kehilangan hasrat seperti sekarang. Maksudnya pada saat kondisi turun. Padahal Allah mengatakan, wala tahinu, wala tahzanu. Jangan lemah. Jangan sedih. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian itu tinggi, kalian itu mulia jika kalian beriman kepada Allah. Tapi syaitan berusaha buat kita udah lemah, udah gak ada harapan, udah berat. Apalagi jika sebagian nas'alu sawal afiyah itu mulai sesak nafas, udah semakin drop. Wala tahinu, ingatlah ayat ini, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan lemah, semangat lagi. sedih. Jangan drop. Kalian tuh tinggi, kalian tuh mulia. Jika kalian beriman kepada Allah. Lalu syaitan juga buat orang putus asa, hadirin. Jadi bukan hanya lemah, tetapi dari lemah ini dibuat putus asa. Kenapa? Karena syaitan tak putus asa itu gak boleh. Masih ingatkan surat Az-Zumar ayat 53 yang sering kita sampaikan. Az-Zumar 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusim la taqnatu min rahmatillah. La taqnatu min rahmatillah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni segala dosa. Jika kita bertobat, innahu al-ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jangan pernah putus asa, kata Allah. Jangan pernah putus asa. Bagi yang positif misalnya, atau yang saturasi turun, atau bagi yang paru-parunya kena, atau yang kena penyakit-penyakit lain, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Yang masih waiting list rumah sakit, yang masih harus tunggu di UGD sambil duduk, sambil megang infus, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Wala tahinu wala tahzanu. Pas lagi nunggu gitu, nunggu antrian biar diopname. Wala tahinu, jangan lemah, jangan sedih. Jangan sedih. Wala tahzanu, jangan sedih. Itu permainan syaitan. Tetap semangat, hadirin. Tetap punya harapan. Syaitan pasti akan goda ke sana. Itu dari dulu seperti itu. Sebagaimana Allah sudah sampaikan, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Itu fatal. Putus asa dari rahmat Allah itu lebih fatal daripada penyakit jasmani dan penyakit fisik itu sendiri. Dan dampaknya berantakan, hadirin, berantakan. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Itu bisikan-bisikan syaitan. Nanti dia akan serang lagi buruk sangka sama Allah. Orang kalau putus asa kan gak terkontrol, udah jadi liar. Di antaranya nanti syaitan akan nyerang agar orang itu putus, agar orang itu buruk sangka sama Allah. Jadi bukan buruk sangka sama manusia lagi, buruk sangkanya sama Allah. Kenapa begini Allah? Kenapa engkau kasih gini? Kenapa? Apa salah saya? Kenapa engkau ambil anak saya secepat ini? Kenapa engkau ambil orang tua saya? Marah dia. Dan itu memperkeruh, hadirin. Kenapa syaitan nyerang dari sisi ini? Karena syaitan tahu buruk sangka dengan Allah itu fatal, sefatal-fatalnya. Allah berfirman dalam surat Al-Fatah kan ya, di awal-awal surat Al-Fatah, wa yu'adzibal munafiqin wal munafiqat, Allah akan mengadab orang-orang munafik. Ayat 6 itu surat Al-Fatah, surat ke-48, wa yu'adzibal munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat adh-dhannina billahi dhannasaw alaihim da'iratus saw wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Allah akan mengazab orang-orang munafik yang laki-laki maupun wanita. Allah akan mengazab orang-orang yang musyrik laki-laki dan wanita. Apa karakter yang enggak bisa dipisahkan dengan mereka? Dhannina billahi dhannasaw. Mereka itu buruk sangka sama Allah. Buruk sangka sama Allah. Allah yang disalahin. Kenapa aku positif? Karena aku udah jaga prokes segala macam. Temanku enggak pakai prokes-prokesan, negatif terus. Ini enggak adil. Buruk sangka kepada Allah. Apa yang terjadi? Alaihim da'iratus saw. Mereka akan mendapatkan giliran kebinasaan yang amat buruk. Da'iratus saw. Akan kena keburukan dari berbagai sisi. Itu ini depan belakang. Ini maju mundur salah. Maju mundur kena. Depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri. Itu buruk semua. Orang itu kalau buruk sangka dengan Allah, berantakan hidupnya. Hancur, hancur-hancurnya. وغضب الله عليهم, Allah murka sama dia. ولعنهم, Allah laknat dia. وأعد لهم جهنم, dan Allah persiapkan api neraka jahannam. وساءت مصيرا, dan neraka jahannam seburuk-buruknya tempat kembali. Pernah buruk sangka, dan itu serangan syaitan. Jadi dia buat kita lemah, buat kita gak punya semangat, buat kita terpuruk, buat kita tenggelam dalam kesedihan demi kesedihan, lalu dibuat kita putus asa, dibuat kita buruk sangka sama Allah. Seakan-akan nikmat Allah itu kalah dengan sakit yang Allah takdirkan kepada kita atau pada keluarga kita. Padahal wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian enggak akan bisa menghitungnya. Oleh karena itu baca doa ini hadirin, baca ayat ini, dan kita disunahkan baca tiap hari. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Tolong ya Allah, tolong kami dari orang-orang yang kufur, tolong kami dari serangan-serangan syaitan, tolong kami dari iblis dan bala tentaranya. Minta tolong sama Allah, baik kita yang sehat maupun kita yang sakit. Doa perbanyak. Minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin sama Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin Allah muliakan. Dan Allah pasti tolong orang-orang yang beriman. Ustaz aku mau tanya, kok kayaknya aku udah doa tapi kok pertolongan Allah tuh kayaknya gak datang-datang. Aku ini udah PCR yang keberapa masih tetap positif, misalnya gitu. Padahal udah isolasi lebih dari yang digariskan atau yang ditetapkan. Atau nenekku masih di ICU sampai sekarang. Hadirin Allah muliakan, jangan pernah suudzon sama Allah. Jangan pernah suudzon sama Allah. Coba kita evaluasi. Coba kita evaluasi. Jangan-jangan kita kurang iman. Coba lihat lagi surat Ar-Rum tadi. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Hadirin Allah muliakan. Apa kata Allah? Pasti kami wajibkan diri kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Emang enggak semua orang beriman. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Coba evaluasi iman kita. Iya sih, aku agak ragu kemarin tuh. Nah itu jangan, gak boleh ragu jemaah. Gak boleh ragu. Hadirin Allah muliakan, Allah katakan pasti, pasti. Makanya nih, catat baik-baik Ar-Rum 47 nih, dan pegang erat-erat. Apalagi kalau kita lagi sakit, pasti. Bahkan pakai kata-kata haqqan alaina. Itu kan, ini kan dalam banget hadirin. Dan membungkam segala keraguan-raguan, membungkam. Allah kan gak perlu mengatakan kami berkewajiban, gak ada. Siapa yang bisa mewajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa yang bisa mewajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hadirin Allah muliakan, masih ingat ucapan Nabi Isa alaihissalam? Nabi ini nabi hadirin, nabi yang kita cintai. Dalam surat Al-Maidah ayat 118, surat kelima ayat 118, Nabi Isa alaihi salam, beliau mengatakan apa? In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau mengazab mereka, mereka hanyalah hambamu ya Allah. Engkau punya hak. Kalau engkau mengazab mereka, engkau punya hak. Enggak ada yang bisa komplain. Mereka itu hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tapi kalau engkau ampuni, maka sunya engkau yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kalau Allah mengazab, itu hak Allah. Wong kita bukan siapa-siapa aja suka apa sering kali berkuar-kuar, ini hak gua, ini hak gua. Gua kan manusia bebas, itu manusia. Nah itu roh pandang nggak dianggap sama sekali. Tapi lihat kembali lagi surat Ar-Rum ayat 47. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Kami wajibkan diri kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Tapi siapa yang ditolong? Orang-orang beriman, hadirin. Gak boleh ada keraguan-raguan. Orang-orang beriman itu Allah firmankan dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah atau hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka gak ragu. Jadi keraguan kita itulah yang menggagalkan, yang membuat Allah gak tolong. Dan lagi-lagi, siapa sih biang keroknya, hadirin? Ya iblis itu. Siapa yang bermain? Ya syaitan-syaitan itu membuat kita ini ragu. Maka minta tolong terus sama Allah. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Tolonglah kami dari iblis, syaitan, dan orang-orang yang kufur. Dan hadirin Allah muliakan, kita coba evaluasi iman kita. Bisa jadi masuk dari sisi itu, akhirnya seseorang gak dapat pertolongan Allah. Atau dia merasa gak ditolong karena dia gak ngerti bentuk pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia gak ngerti bentuk pertolongan Allah itu seperti apa. Sehingga karena dia gak ngerti, ketidakmengertian dia itu membuat dia berpikir, aku ini belum ditolong sama Allah. Dan itu asumsi. Karena dia hanya berpikir bahwa pertolongan itu terbatas dalam opsi-opsi yang ada di benak dia. Itu pun belum tentu benar. Sebagian orang berpikir bahwa pertolongan itu sebatas menjadikan hasil positif menjadi negatif. Terbatas ya. Jelas positif jadi negatif itu pertolongan Allah. Tapi kalau belum berubah dari positif negatif, apakah artinya Allah belum tolong kita? Hati-hati kalau kita bicara dan menyimpulkan. Sebagian tuh berpikir pertolongan itu hanya terbatas menurunnya suhu 39 derajat ke suhu 36 derajat. Jadi ketika sampai kemarin dia masih meriang dan menggigil, berarti Allah belum tolong dia. Nah ini kan kesalahpahaman dan pembatasan pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala. Banyak orang berpikir pertolongan itu pertolongan Allah itu perubahan ekonomi dari miskin ke kaya. Ini saya ini miskin terus Pak Ustaz, mana pertolongan Allah? Betul, miskin ke kaya itu salah satu pertolongan Allah, tapi emangnya hanya itu? Ada banyak orang berpikir pertolongan itu dari jobless jadi dapat pekerjaan, pertolongan itu dari status di PHK terus diterima lagi di perusahaan lain. Betul, anda diterima itu karena pertolongan Allah, tapi apakah hanya itu pertolongan Allah? Bukankah pertolongan Allah jauh lebih luas dari itu? Dan kata para ulama, hadirin, di antara pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan hati kita itu bahagia. Hati kita itu nyaman. Hati kita itu tenang. Walaupun kita lagi sakit. Pertolongan itu adalah kita bisa ibadah dan menikmati ibadah kita. Padahal misalnya rumah tangga kita lagi ada badai. Padahal kita lagi gak punya pekerjaan. Aku ini dari bulan lalu di PHK. Dan duit hanya tinggal sampai akhir bulan. Sekarang misalnya di awal bulan saya punya 20 harian lagi, habis itu gak punya, bulan depan gak punya duit nih kalau masih begini. Tapi kenapa ya, aku kok yakin aja aku tuh tenang ya. Dulu tuh aku udah panik. Karena aku jauh lebih tenang. Dan aku terus berjuang, berusaha. Walaupun masih belum dapat hasil. Itu tuh pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada banyak orang sekarang di PHK jauh lebih tenang daripada orang yang masih kerja. Ada orang masih kerja, setiap hari itu ketakutan di PHK. Tetangganya udah di PHK. Hari yang sama, gak ketakutan di PHK. Ya karena dia udah di PHK, Pak Ustaz. Oh iya, betul. Maksudnya, dia gak ketakutan mati kelaparan. Bukan gak ketakutan di PHK ya, karena dia udah di PHK. Dia lebih tenang aja. Tetangganya dengar dia di PHK, ketakutan. Nanti aku jangan bernasib seperti dia. Padahal dianya sendiri itu tenang. Ada banyak orang kayak gitu, hadirin. Subhanallah. Iya kan? Terjadi pengurangan pegawai di divisi kita. Yang diberhentikan tenang. Yang gak diberhentikan ketakutan. Padahal namanya gak masuk nih, masih dipertahankan. Kenapa sih? Dan kayaknya aku tinggal tunggu waktu aja. Ya semuanya nunggu waktu di dunia, hadirin. Tapi yang lagi packing-packing barang di kantor, tenang aja tersenyum. Kenapa Mas senyum? Ini berarti memang fase aku kerja di sini yang Allah berikan udah habis. Tinggal aku berjuang di tempat lain. Sebagaimana Allah tolong aku untuk bisa kerja di sini, masa Allah gak tolong untuk kerja di tempat lain? Waktu kondisi aku pada saat ini jauh lebih bagus daripada waktu Allah tolong aku kerja di sini 10 tahun yang lalu. gitu. Dulu aku belum ngaji, sekarang udah ngaji. Dulu aku gak sholat full, itu aja masih Allah bantu. Ini alhamdulillah, aku ikut kajian, udah berusaha jaga sholat. Terus dulu, sekarang, bedanya sekarang sama dulu, sekarang pengalaman aku nambah 10 tahun. Kan aku di kantor ini 10 tahun. Oh, dulu aja pengalamanku kurang 10 tahun dibanding hari ini aku ditolong, masa sekarang gak ditolong? Skill aku lebih bagus sekarang. Aku udah banyak belajar, 10 tahun ini banyak pelajaran. Banyak pelajaran, banyak pengalaman. Terus juga network aku juga lebih banyak sekarang. Loh, kalau dulu network sedikit ditolong, masa sekarang gak ditolong? Iya, betul juga. Iya, pokoknya lah, beriman sama Allah. Itu jemaah. Jadi Allah pasti tolong kita. Tinggal kita jaga syaratnya. Apa syaratnya? Itu, beriman, banyak doa. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Kami pastikan kami akan bantu orang-orang yang beriman. Dan Allah merespon, "Na'am. Aku akan kabulkan." Ketika kita berdoa, "Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin." Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kita buka sesi tanya jawab. Wassallallahu sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita buka sesi tanya jawab, insyaAllah. Pertanyaannya jemaah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan keluarga, para guru-gurunya, sahabat-sahabat beliau, juga Allah merahmati Ustadz, keluarga beserta tim kajian dan seluruh kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Izin Ustadz bertanya, kami prihatin dengan mendapati beberapa pihak yang menyalahkan satu sama lain ketika ditimpa ujian wafatnya kerabat keluarganya akibat COVID-19. Bahkan kami sempat mendapati ada yang sampai tetangganya yang semula rukun menjadi musuhan, bahkan bertengkar, saling menyalahkan karena menganggap sebab mula sakit COVID keluarganya akibat dari tetangga. Mohon nasihatnya atas fenomena yang memprihatinkan ini. Hadirin yang Allah muliakan, Uh, satu, terima kasih sebenarnya, salah satu hadirin, pemandangan yang kita lihat adalah syaitan berusaha menggoda kita untuk saling menyalahkan. Gitu. Saling menyalahkan. Kalau seperti pertanyaan, aku sekeluarga ini positif gara-gara tetangga tuh. Dia, mereka yang bawa virus. Atau karena aku ketemu sama dia, akhirnya dia positif, aku cek aku juga positif, kata sebagian pihak. Kata sebagian pihak. Pokoknya saling menyalahkan. Ada yang juga menyalahkan karena ini karena tidak ditangani. Tapi di sisi lain ada juga yang menyalahkan pasien nggak mau diatur. Tentu saja ini semua tidak mewakili semua pihak. Ada banyak sekali di lingkungan kita dan di luar sana yang bisa bersikap bijak dan benar. Banyak dari apa, sesama tetangga, pasien, rumah sakit, dokter, nakes, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang bersikap bijak, alhamdulillah. Tapi memang fenomena ini ada, saling menyalahkan. Hadirin Allah muliakan, yang pertama yang harus kita camkan, bahwa buruk sangka sama orang tuh gak boleh. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, ya ayuhalladzina amanu jtanibu kathiran minadhan inna ba'dadhani ithmun. Wahai orang-orang yang beriman, dalam surat Al-Hujurat ayat 12, ijtanibu kathiran minadhan, jauhi banyak bersangka, karena sebagian prasangka itu tuh dosa. Wala tajassasu, dan jangan cari-cari kesalahan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dhan, dan jangan gibahi orang. Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Maka tentu saja kau akan merasa jijik. Adakah seorang di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, bangkai? Maka tentunya kalian akan merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Innallaha tawwabur rahim. Jadi ayat ini hadir enggak boleh kita buruk sangka sama orang. Dan enggak boleh buruk sangka sama orang. Ijtanibu katsiran min adh-dhann, jangan bersangka berprasangka buruk kepada orang. Itu juga kita enggak tahu jamaah sekalian. Di beberapa kejadian kan, dan itu jagonya syaitan hadirin. Coba deh kita evaluasi diri kita ya. Ketika kita berinteraksi dengan si A, si A. Beberapa hari kemudian si A tes lalu positif. Si A positif. Atau A dan B deh ini biar netral. A dan B. A dan B berinteraksi nih hari Senin. Lalu hari Rabunya atau Kamisnya si A tes antigen atau PCR. Terus keluar hasil si A positif. Lalu si A kasih tahu atau si B dengar kabar. Coba renungkannya. Yang ada di perasaan si B itu apa? Begitu dengar si A positif dan 2-3 hari yang lalu berinteraksi dengan dia. Atau setelah 4-5 hari si A antigen lalu positif. Setelah 4-5 hari misalnya. Si B itu apa? Si B akan berpikir secara umum ya, akan berpikir, aduh, si A positif nih. Aku interaksi sama dia lagi 5 hari yang lalu. Jadi si A positif dan aku berinteraksi sama dia. Aku harus tes. Si B ketika tes, qadarullah positif juga. Akhirnya si B benar kan? Ketika ditanya, kok bisa? Iya, karena 5 hari yang lalu aku berinteraksi sama si A. Hadirin, saya mau tanya. Emang secara fakta benar tuh? Bisa dipastikan bahwa si B positif karena 5 hari yang lalu berinteraksi sama si A? Atau 6 hari yang lalu kan si A tesnya 5 hari, berikutnya hari ke-6 si B positif juga. 6 hari yang lalu sama. Mungkin enggak? Kenyataannya terbalik. Si A positif karena ditulari oleh si B. Tapi karena si A lebih dulu tes, maka si A lah yang duduk di kursi pesakitan menurut zon-zon atau dugaan-dugaan sekelilingnya. Benar gak sih? Peluang si A menulari si B atau sebaliknya si B menulari si A ketika mereka bertemu, apalagi gak pakai prokes dan seterusnya, itu kan sama-sama 50-50. Iya gak sih? Benar ya? Benar gak Dimas? 50-50 kan? Si A bisa nulang si B, si B bisa nulang si A. Dan gak bisa dibuktikan sekarang kan dengan keterbatasan ilmu kita. Siapa yang nularin duluan? Tapi sekarang di sebagian, gak semua tentu saja, maka yang dites pertama kali itulah yang menjadi, seringkali menjadi pihak yang duduk di kursi pesakitan. Padahal belum tentu juga dia yang nyebarin, hadirin. Makanya kata Allah, ijtanibu katsiran minadh dhon inna ba'dadh dhanni itsmun. Jangan perbanyak berprasangka karena sebagian itu dosa. Apa hak kita, apa hak B menyalahkan si A? Emang bisa dibuktikan? Apakah karena si A tes duluan berarti dia yang menyebarkan virus? Kan enggak. Bisa jadi si B yang nularin, tapi dia tes belakangan. Bisa dipastikan yang tes pertama itu yang pertama kali nyebarin virus, kan gak ada hubungannya. Terus itu kemungkinan apa? Kemungkinan cuma satu. Mungkin gak gini, ternyata yang nyebarin bukan si A, bukan si B, yang nyebarin si C. Ketemu juga berarti, tapi si C baik-baik aja dan gak ngetes. Udah pergi aja si C. Jadi bukan si A, bukan si B, si C. Mungkin gak? Mungkin. Atau kita tambah lagi kemungkinannya. Mungkin gak? Si A, si B ketemu. Lalu setelah 5 hari, si A tes positif. Lalu hari ke-6 karena si B dengar, si B tes positif lagi. Tapi ternyata, di ilmu Allah SWT, si A dan si B tidak saling menularkan satu dengan yang lain. Si A ditularkan si D, si B ditularkan si E. Tapi kebetulannya si A si B ketemuan di 5 hari yang lalu. Tapi di 5 hari yang di hari tersebut mereka ketemu dengan lebih dari satu orang. Di antaranya si A ketemu si, aduh kebanyakan tadi, si A ketemu si siapa tadi? Ya Allah, ah, si C, si C, si A ketemu si, eh, si D, si D, si B ketemu si E. Iya. Jadi si si B itu diturunkan sama si E, si A diturunkan si D, dan D dan E OTG, dia mereka nggak tes. Jadi si A si B ribut nih, gara-gara lo tuh, enggak lo, padahal sama-sama nggak bersalah. Tapi dua-duanya playing victim sama yang lain. Ijtanibu katsiran minal dhon inna ba'da dhonni itsmun. Jauhilah banyak prasangka, karena banyak prasangka itu dosa, banyak dosanya jemaah. Ini belum pasti nih, siapa nih? Emangnya dengan dia positif otomatis dia nularin? Itu kan hanya duga-dugaan manusia dengan keterbatasan ilmu manusia. Tapi banyak berduga atau suudzon jelas haram dalam Islam. Ini masih tentatif siapa? Ini apa, banyak berduga udah enggak boleh, jelas enggak boleh. Ijtanibu katsiran minadz dzan, jauhilah banyak berprasangka. Terus kita udah belajar kemarin, jangan andai saja aku enggak ketemu si A, aku enggak akan kena, kan belum tentu juga hadirin. Itu tadi belum tentu Anda ditulari si A, bisa jadi Anda tuh ditulari si E. Cuman si E enggak ngetes. Gitulah. Si E enggak ngetes karena dia OTG. Santai aja dia. Jadi nyesel gua ketemu si A. Emangnya si A pasti nurun Anda? Enggak. Si A juga gitu, nyesel saya ketemu si B. Emangnya pasti B tularin Anda? Bisa jadi Anda yang nularin si B. Kan suka gitu kita. Aduh, aku nyesel banget ketemu si Fulan. Loh, bisa jadi Anda yang nularin si Fulan kok. Kan, tapi Fulan aja duluan lebih tes. Fulan lebih dulu tes daripada kita, daripada Anda. Atau sama-sama korban. Tapi sama-sama saling menyalah, itu permainan syaitan jamaah. Makanya kan kata Allah bilang, kata Nabi SAW, jangan mengatakan laulah kata lafaltuka. Jangan mengatakan andai saja begini, andai saja begini. Itu buka apa? Masih ingat hadisnya kemarin? Lau itu buka apa? Andai saja. Itu buka apa? Buka lapangan kerjaan buat syaitan. Tapi orang beriman ketika terjadi sesuatu mengatakan apa hadirin? Qadarullah wa masya'a fa'al. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah inginkan pasti terjadi. Kembali kepada Allah, jangan dan salahkan manusia, enggak ada solusi hadirin. Justru membuat kita nyesek. Coba setelah kita nyalahkan seseorang, emang kita bahagia? Enggak bahagia. Bukan itu kunci kebahagiaan. Kunci kebahagiaan itu iman dan amal soleh. Dan ini ujian terhadap takdir hadirin. Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami, hadirin Allah muliakan, dalam hadith Abu Daud, kita bahas hadith Abu Daud dulu ya. Dalam hadith Abu Daud, dikatakan, ya bunai, la innaka lan tajida ta'ma haqiqatil iman hatta ta'lam anna ma asabaka lam yakun liukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun musibak. Nah, engkau tidak akan merasakan rasa hakikat keimanan, manisnya keimanan, sampai engkau meyakini apa yang Allah takdirkan menimpa kamu tidak akan meleset dari kamu. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, dan apa yang meleset tidak akan menimpamu. Itu. Maka dalam hadis ini tidak akan merasakan manisnya iman. Tidak akan mendapatkan manisnya iman. Ada yang bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab, fi nafsi syai'un minal qadar, dalam diri itu ada sesuatu tentang masalah takdir. Fahadithni bi syai'in la'allallaha yudhibuhu min qalbi, tolong bawakan aku hadis atau nasihati aku, kasih aku ilmu agar semoga Allah menghilangkan hal ini dari diriku. Aku enggak nyaman, ada ganjalan dalam masalah takdir. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Law anfaqta mithla uhudin dhahaba ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadar. Kalau engkau berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, Allah enggak akan terima sampai engkau beriman kepada takdir. Sampai engkau beriman, engkau mau nyumbang betapa banyak emas gunung Uhud, enggak akan Allah terima sampai engkau beriman kepada takdir. Wa ta'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, sampai engkau meyakini apa yang Allah takdirkan menimpamu tidak akan meleset. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, dan apa yang meleset tidak akan menimpamu. Yang meleset enggak akan menimpamu. Walau mutta ala ghairi hadza lakunta min ahli an-nar, kalau engkau meninggal dan kau tidak punya iman seperti ini, engkau akan masuk sebagai ahli neraka. Na'udzubillah. Kalau engkau meninggal dan dalam kondisi meninggal engkau enggak punya keyakinan seperti ini, lakunta min ahli an-nar, engkau termasuk ahli neraka. Dalam hadirin, tapi ini solusi, ini yang bikin kita tenang. Kita gak akan mendapatkan ketenangan dan kita gak akan dikatakan beriman sampai kita meyakini apa yang apa yang Allah takdirkan menimpa kita gak akan meleset. Kalau Allah takdirkan minggu lalu kita positif, gak akan meleset hadirin. Mau kita ngumpet segala macam gak akan meleset. Ada jamaah hadirin sekalian, ada salah satu sahabat baik kami jamaah, itu gak keluar-keluar rumah pas tes positif. Orang bingung, kok bisa? Ya itu apa susahnya bagaimana? Sebelum orang isolasi, dia mesti isolasi sendiri. Saya tanya, kenapa ya Pak? Gak tahu. Dalam Allah sembuhkan lagi. Di rumah aja deh, positif. Ada. Dan ada juga orang tiap hari keluar karena memang harus cari makan, gak pernah positif sampai detik ini. Gak pernah, padahal tiap hari keluar tanpa menyalahi aturan pemerintah tentu saja, dia harus cari makan. Dan tidak menyalahi aturan pemerintah. Karena kan ada beberapa bidang yang masih dibolehkan kan. Tapi dia mau gak mau harus. Kenapa ada pun gak pernah positif. Oleh karena itu, dengan tetap berikhtiar tentu saja. Jadi coba kita renungkan. Jangan sampai kita buruk sangka sama orang lalu menyalahkan orang, dan itu belum tentu benar, belum tentu benar, bahkan tidak sampai 50-50 kok, iya gak sih adik? Kan tadi kata dokter, ada berapa kemungkinan tuh kalau si A sama B positif? Ada banyak kemungkinan, bisa jadi A nularin si B, bisa jadi B nularin si A, bisa jadi A dan B enggak ditular, enggak menularkan satu dengan yang lain, tapi ditularkan oleh pihak-pihak lain. Kita kan hanya praduga. Oh, keluarga si A ditular positif, kenapa? Karena si anak masih keluar rumah. Bisa jadi anaknya ditularin sama ibunya. Ibunya gak pernah keluar rumah. Suatu saat ibunya harus beli sesuatu ke warung, berpapasan sama orang, kena, gak pakai. Jadi bukannya anaknya, ibunya justru yang nularin semuanya. Itu kan kita gak pernah tahu, hadirin. Kita gak pernah tahu. Ada beberapa rumah itu lantai duanya itu nyatu, atau atasnya itu nyatu, sama-sama tempat jemuran. Pas ibunya lagi jemur, ada tetangganya lagi jemur, ngobrol lah ini, kan pikir aman, ketularan dari tetangganya. Di rumah itu yang masih harus kerja suaminya, akhirnya satu rumah kena COVID. Semua duga suaminya yang bawa, padahal bukan suaminya. Istrinya ngobrol sama tetangga di atas pas lagi jemur, tetangganya nularin, tapi tetangganya nggak tes karena OTG. Dan lucunya lagi, tetangganya pas dengar ini satu keluarga positif, hati-hati sebelah itu positif, lo yang sebelah itu anda tularin kok, gitu loh. Hati-hati, yang sebelah itu anda tularin, cuman anda nggak tahu aja. Ini permainan syaitan, hadirin. Buat kita tuh berantakan dan lupa esensi. Esensinya kan ini. Esensinya adalah beriman kepada takdir, berikhtiar mengamalkan sunnah Nabi SAW dalam kondisi wabah, kan itu. Dan kembali ke pihak-pihak yang punya hak untuk berfatwa dalam masalah-masalah ini. Kan saling menyalahkan, gak selesai dan belum tentu benar juga. Wah, banyak kasus lah. Allah Ta'ala, ini bisa disampaikan, mohon maaf agak panjang karena memang banyak kasus seperti ini. Jadi udah orang itu positif, bawa dosa pula, repot, gimana nih? Kan kita orang tuh berharap kalau misalnya bulan lalu kita positif, atau minggu lalu kita positif, atau dua minggu lalu kita positif. Kita berharapkan dua minggu lalu kita positif, itu gugurin dosa-dosa kita, hadirin. Jadi missing the message, gitu loh. Penyakit itu kan menggugurkan dosa, tapi karena kita buruk sangka, suudzon, akhirnya udah positif, dosa banyak. Dan belum tentu benar juga. Belum tentu benar. Allah Ta'ala bisawab. Semoga Allah menjaga kita semua, memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga bukan hanya fisik dan jasmani kita, tapi juga jaga hati kita, jaga iman kita kepada takdir, menjaga iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menjaga iman kita dari sifat rahmah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna.